Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Al-Tawheed li fadilati syaykh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki satu bab yang berjudul Babu Ma Ja'a Fil Musawwirin, bab penjelasan tentang para pembuat gambar. Ini adalah salah satu bab penting di dalam kitab Tauhid karena terkait dengan penjagaan terhadap Tauhid. Sebagaimana telah lewat banyak bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menjaga Tauhid, bahwasannya orang-orang yang terjerumus di dalam kesyirikan, taib, tes, orang-orang yang terjerumus di dalam kesyirikan itu tidak terjerumus sekaligus tiba-tiba saja mereka melakukan syirik, tidak. Mesti ada tahapan-tahapan, ada jalan-jalan, sarana-sarana, dan pintu-pintu yang harus mereka lewati terlebih dahulu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu punya langkah-langkah, punya berbagai macam tipu daya yang dia lakukan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dia menjerumuskan manusia di dalam dosa. Tidak sekaligus, ada banyak pintu-pintu. Di antara pintu terbesar, sarana terbesar yang mengantarkan manusia di dalam kesyirikan adalah gambar-gambar bernyawa. Bahkan inilah pintu pertama yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan, sebagaimana telah kita bahas tentang sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali, yaitu pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sejarah pertama kali itu disebabkan mereka membuat gambar-gambar bernyawa. Lama-kelamaan mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Ya. Meskipun itu bukan satu-satunya faktor, tetapi dia termasuk faktor utama. Ya. Faktor yang lain adalah kebodohan, pengagungan secara berlebihan terhadap kuburan, penghormatan secara berlebihan terhadap orang saleh. Itu semuanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Namun, membuat gambar bernyawa termasuk faktor terbesar yang menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Ya. Dan tidak bisa, Tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh seseorang mengatakan saya tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Masa cuma gambar begitu kok bisa terjerumus dalam kesyirikan? Enggak boleh. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menjamin dirinya selamat sampai akhir hayat. Ya. Kalau sekarang kita masih berada di atas tauhid, tidak terjerumus dalam kesyirikan, apakah kita berani menjamin besok hari keadaan diri kita? Sedangkan hati itu lemah. Ya. Sedangkan hati itu lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita bisa menjamin diri kita, bagaimana dengan anak-anak kita? Dengan anak keturunan kita? Apakah kita bisa memberikan jaminan gambar-gambar yang kita buat sekarang tidak akan menjerumuskan anak-anak kita ke dalam kesyirikan? Tidak ada yang bisa berikan jaminan. Atau orang lain. Bukan anak-anak kita, tapi orang lain. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Jadi, tidak lain orang yang tidak takut terjerumus dalam syirik dengan sebab gambar-gambar bernyawa ini karena kebodohan. Kecuali karena kebodohan. Ya. Kemudian juga, andaikan alasan ini tidak ada, masih ada alasan yang lain yang menyebabkan hal ini dilarang, sebagaimana akan kita sebutkan di dalam dalil-dalilnya insyaallah ta'ala. Yaitu apa? Penyerupaan terhadap ciptaan Allah dan penandingan terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasan lain yang menyebabkan perbuatan ini diharamkan. Orang-orang yang membuat gambar bernyawa, mereka menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, sama saja. Walaupun seseorang itu beralasan, saya enggak akan terjerumus dalam syirik. Saya sudah tahu itu hanya gambar. Saya enggak mungkin menyembahnya. Tetap saja, itu perbuatan yang haram, karena itu mengandung penandingan terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mencipta. Baik. Jadi, inilah tujuan bab ini untuk menjaga tauhid kita. Baik menjaganya dari kekurangan atau dari hal-hal yang dapat menguranginya, mengurangi kesempurnaannya, ataupun dari hal-hal yang dapat memusnahkannya, menghilangkannya dari akar-akarnya sama sekali. Baik. Sebelum kita masuk pada penjelasan dalil-dalil, perlu kita pahami gambar yang dimaksudkan di sini adalah gambar-gambar bernyawa. Gambar-gambar bernyawa. Iya. Sebagaimana insyaallah taala akan datang dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Apa maksudnya gambar yang bernyawa? Gambar yang padanya ada ruh. Ya. Gambar makhluk hidup yang padanya ada ruh, yaitu mencakup manusia dan hewan. Ya. Sedikit perinciannya, ulama menjelaskan gambar-gambar itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk patung. Jadi, dalam bentuk patung yang dipahat. Apakah terbuat dari batu atau dari kayu atau apa saja. Dari semen dan yang semisalnya. Kemudian dibentuk, dipahat menjadi rupa gambar bernyawa. Ya, apakah binatang ataupun manusia. Iya. Maka ulama sepakat ini hukumnya haram. Ulama sepakat ini hukumnya haram, tidak ada khilaf. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang dilukis dengan tangan. Iya. Tidak ada bentuknya seperti patung, tidak dipahat, tapi dilukis dengan warna, dengan polpen atau dengan cat, atau dengan pensil, dan yang semisalnya. Maka ini juga hukumnya haram berdasarkan keumuman dalil. Iya. Jadi sama saja. Yang dimaksud gambar di sini bukan sekedar patung atau bukan sekedar lukisan, tetapi mencakup keduanya. Termasuk yang dilukis dengan tangan, dicat atau dengan polpen dan yang semisalnya. Berdasarkan keumuman dalil dan juga berdasarkan hadis An-Numruqah. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah, Aisyah radhiyallahu anha sudah menyiapkan bantal untuk beliau bersandar padanya atau beliau gunakan. Maka apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah marah. Merah muka beliau, kelihatan beliau marah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menjadi takut. Maka pada akhirnya beliau menjelaskan, beliau marah itu disebabkan di bantal-bantal tersebut ada lukisan-lukisan atau apa namanya, gambar-gambar bernyawa. Ya, entah dilukis atau dibuat dari sulaman dan yang semisalnya. Kemudian apa kata beliau? Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyuma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Ya. Jadi waktu itu yang beliau lihat adalah apa? Gambar-gambar yang ditulis dengan sesuatu, digambar dengan sesuatu atau disulam. Iya. Bukan dalam bentuk patung dan yang semisalnya. Jadi sama-sama diharamkan. Nah, keadaan yang ketiga, gambar yang dibuat dengan alat seperti foto. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, sebagaimana akan datang insyaallah taala kita bacakan penjelasan beliau, termasuk yang mengharamkan. Dan inilah pendapat yang kuat insyaallah taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memperkecualikan. Ya. Tidak ada dalil yang memperkecualikan. Dalil-dalilnya bersifat umum. Mencakup dibuat dengan tangan kita atau dengan alat sama saja. Dengan alat sama saja. Tidak ada dalil yang memberikan pengecualian. Ya. Tidak ada dalil yang memberikan pengecualian. Baik. Dan sebagian ulama membolehkan. Termasuk yang membolehkan adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lainnya, tetapi dengan syarat. Para ulama yang membolehkan itu bukan membolehkan begitu saja, tetapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Ada suatu hajat. Iya. Ada satu hal yang memang perlu, penting untuk dilakukan. Iya. Contohnya apa? Buat KTP misalkan, atau paspor. Iya. Dan yang semisalnya. Adapun sekedar kenang-kenangan, maka ini hukumnya haram. Difatwakan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin termasuk yang membolehkan foto, tapi sekedar untuk kenang-kenangan, beliau katakan ini bukan hajat yang dibolehkan. Ini hukumnya haram dan bisa mengantarkan kepada keharaman yang lebih besar. Iya. Dan ulama yang tidak membolehkan pun, yang tidak membolehkan sama sekali mutlak seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, juga membolehkan dalam kondisi darurat. Nah, contohnya juga sama yang beliau dan para ulama yang lainnya berikan contoh darurat itu seperti KTP, atau paspor dan yang semisalnya. Ya, jadi sifatnya darurat. Ya. Baik. Jadi ulama yang membolehkan pun tidak kemudian bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan membolehkan fotografi dan yang semisalnya. Ya, dan ini termasuk musibah dan bencana di masa ini. Ketika orang membuat gambar itu sudah begitu mudahnya dengan HP, dengan laptop, dengan kamera dan yang semisalnya. Ini musibah yang terjadi di masa ini. Kemudian seringkali mereka berdalil, kan ada ulama yang membolehkan. Padahal ulama yang membolehkan itu tidak membolehkan secara mutlak. Tidak membolehkan secara mutlak begitu saja. Dibolehkan ketika ada hajat, bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar kenang-kenangan. Bahkan itu bisa mengantarkan kepada keharaman yang lebih besar. Iya. Jadi ini perlu diperhatikan, terutama di masa ini, berbagai macam bentuk gambar-gambar, foto-foto yang beredar dengan mudahnya saat ini, terutama di media-media massa, di media-media sosial, dan tidak jarang memunculkan fitnah yang lebih besar, terutama gambar wanita. Dan seluruh ulama yang membolehkan fotografi dalam kondisi hajat, ya, tidak membolehkan begitu saja, apalagi gambar wanita. Ya. Jadi lebih parah lagi kalau ada orang yang berdalil atau ada ulama yang membolehkan. Kemudian dia membuat gambar-gambar wanita, bukan saja dia nikmati sendiri, bahkan dia sebarkan di media-media. Iya. Bukankah wanita itu aurat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu auratun. Idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghias-hiasinya. Tetapi di masa ini, enggak perlu dia keluar rumah untuk menunjukkan auratnya. Cukup dia foto dirinya sendiri, kemudian dia tampilkan di media sosial, di Facebook, di Twitter, di BlackBerry, dan yang semisalnya. Iya. Maka syaitan menghias-hiasinya di situ. Gak perlu dia keluar rumah. Ini bahaya di masa ini yang harus kita waspadai dan pahami dengan baik. Iya. Lalu apakah wanita itu kalau dia sudah berhijab boleh difoto? Tidak sama sekali. Wanita itu aurat, harus ditutupi. Bukan berarti kalau dia sudah menutup aurat, kemudian semua lelaki boleh melihat dia. Tidak, bukan itu maknanya. Apakah wanita kalau sudah menutup aurat, kemudian dia lewat di jalan, dia sudah pakai cadar, kemudian laki-laki boleh lihat? Kan tidak seperti itu. Sama saja. Di foto juga demikian. Walaupun dia difoto dalam keadaan bercadar, dalam keadaan menutup aurat, tidak dibenarkan. Ya. Maka ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Ya. Kalau yang dipotret itu adalah seorang wanita, maka fitnahnya lebih besar. Baik. Kemudian, perincian yang berikutnya disebutkan para ulama tentang foto yang tidak memiliki ruh. Foto makhluk yang tidak memiliki ruh. Maka ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Foto makhluk yang tidak memiliki ruh. Keadaan yang pertama, dia adalah ciptaan manusia. Contohnya apa? Mobil misalkan. Maka foto seperti ini ulama sepakat. Boleh, tidak ada masalah. Iya. Dia tidak mengantarkan kepada kesyirikan, tidak pula menyaingi ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, yang tidak memiliki ruh, tetapi bukan dari ciptaan manusia, namun dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada ada dua keadaan juga. Ada dua keadaan. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, yang bisa bertumbuh. Jadi ini bukan dari ciptaan Allah, bukan dari ciptaan makhluk, dari ciptaan Allah. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama bisa bertumbuh. Contohnya apa? Pohon misalkan. Rumput. Ya. Maka ulama, jumhur ulama menyatakan boleh. Tidak ada masalah. Dan ini pendapat yang benar. Dan sebagian ulama tidak membolehkan. Seperti Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi, coba perhatikan, sampai di seperti ini pun ada ulama yang tidak membolehkan. Ya. Foto yang tidak bernyawa, tapi dia bertumbuh seperti tumbuhan. Ya, rumput-rumputan. Nah, bentuk yang kedua yang tidak bertumbuh. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Yang tidak bertumbuh. Lemari dari buatan manusia. Contohnya apa? Batu, ya. Maka ulama membolehkan dengan ijma. Boleh menurut kesepakatan ulama. Baik. Ini beberapa rincian terkait gambar bernyawa. Kita masuk dalam pembahasan dalil-dalil. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kitab Tauhid, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini disebut hadis apa? Hadis qudsi. Ya. Hadis yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً. Maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut kecil. أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً. Atau hendaklah mereka menciptakan sebutir biji. Sebutir biji yang dapat menumbuhkan tumbuhan. Auliyakhluqu sya'iratan. Atau hendaklah mereka menciptakan sebutir biji gandum ataupun pohon gandum. Akhrajahu. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah dalil yang pertama yang menunjukkan pengharaman membuat gambar-gambar yang bernyawa, karena itu menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala, yang pertama adalah tahrimu taswir. Hadis ini menunjukkan haramnya membuat gambar-gambar bernyawa. Haramnya membuat gambar-gambar bernyawa. وَبِأَيِّ وَسِيلَةٍ وُجِدْ. Dan dengan wasilah apa saja. Dengan wasilah apa saja. Kenapa beliau katakan demikian? Karena di dalam hadis ini umum. Allah tidak mengatakan yang diharamkan hanya dengan pena atau dengan kuas, ya. Kuas ya namanya. Buat dipakai untuk ngecat. Atau dengan dipahat atau dengan alat apapun. Maka wa bi ayyi wasilatin wajada wa annal musawwira min adlamiz zalimin. Itu semua hukumnya haram dengan wasilah apa saja, dengan sarana apa saja. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang membuat gambar ini termasuk orang yang paling zalim. Ya, termasuk orang yang paling zalim. Apa kata Allah? Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. siapakah yang lebih zalim dengan orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Iya. Dan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman man'a masajid Allah?" Dan siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang menghalangi masjid-masjid Allah? Menghalangi manusia untuk beribadah di masjid Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-114. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba?" Siapakah yang lebih zalim dibanding orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah? Surat Al-An'am ayat ke-21. Nah, di sini dikatakan siapa yang lebih zalim dibanding orang yang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah. Maka bagaimana menggabungkan antara ayat-ayat ini, siapa sebetulnya yang lebih zalim? Karena hadis ini, hadis qudsi ini bukan pertanyaan untuk minta jawaban, ini pengingkaran. Iya kan? Mengingkari, maksudnya tidak ada lagi yang lebih zalim. Namun di dalam ayat yang lain dikatakan tidak ada yang lebih zalim dan disebutkan dosa yang lain. Iya. Maka jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, kezaliman mereka itu sama. Jadi tingkatannya sama. Tingkatannya sama. Yang kedua, kezaliman yang disebutkan di dalam masing-masing dalil tersebut sifatnya nisbi. Maksudnya sesuai dengan perbuatan tersebut. Sesuai dengan perbuatan tersebut. Iya. Misalnya di sini adalah orang-orang yang membuat atau menciptakan sesuatu. Maka di antara orang-orang yang membuat dan menciptakan sesuatu, merekalah yang paling zalim. Itu maknanya. Baik. Jadi tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain atau hadis lain yang mengatakan yang ini lebih zalim dibanding yang lainnya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, haramnya membuat gambar bernyawa dengan sarana apa saja, dan bahwa orang yang melakukannya termasuk orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim. Menunjukkan apa? Tentunya dosanya dosa besar. Tidak main-main. Bahkan termasuk dosa terbesar. Ya. Sebab bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Pelajaran yang kedua, pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-kalam, berbicara. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyampaikan kalimatnya, berucap, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Tentunya sifat al-kalam bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak sama dengan sifat al-kalam yang ada pada makhluk. Walaupun makhluk juga memiliki sifat yang sama, bisa berbicara. Tapi tentunya berbeda antara sifat berbicara yang ada pada Allah dan yang ada pada makhluk. Tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, bahwasannya membuat gambar bernyawa itu adalah persaingan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan usaha untuk bersekutu bersama Allah di dalam penciptaan. Inilah sisi yang menunjukkan itu termasuk, salah satu sisi yang menunjukkan itu termasuk dosa besar. Allah tidak suka disaingi ataupun ditandingi. Iya. Ini jelas. Sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, gak bisa seorang beralasan, saya gak akan mungkin menyekutukan Allah, saya tahu itu hanya gambar. Sama saja, kalau dia lolos di satu sisi ini, dia masih ada sisi yang lain yang mengharamkannya, yaitu dia seakan-akan menyaingi atau bersekutu bersama Allah di dalam menciptakan. Baik. Pelajaran yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasannya kemampuan mencipta termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, Allah tidak ridho apabila seseorang melakukan hal-hal yang menyerupai penandingan diri atau penyaingan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk kekhususan bagi Allah. Iya. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang dapat mencipta, dia telah musyrik. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengklaim dirinya bisa mencipta, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mencipta itu maknanya adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Kemudian menjadi ada. Adapun yang diciptakan oleh makhluk, hakikatnya bukan mencipta. Walaupun kadang disebut mencipta, tapi hakikatnya bukan mencipta. Hanya merubah bentuk. Makhluk menciptakan mobil. Mobil ini kan bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali, kemudian tiba-tiba jadi ada, tidak. Dia adalah kumpulan benda-benda yang tadinya sudah ada, kemudian dirubah bentuk menjadi mobil. Maka pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini juga, lemahnya sesembahan selain Allah. Ini termasuk pelajaran penting sekali. Lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap sesembahan selain Allah itu sangat lemah. Tidak sanggup mencipta. Ya. Bahkan di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menantang. Kalau mereka bisa, coba ciptakan seekor semut. Kalau semut pun tidak bisa, coba ciptakan sebuah biji kalau ditanam dapat menumbuhkan tumbuhan. Atau ciptakan sebuah biji gandum. Kalau ditanam dapat menjadi sebuah pohon gandum. Iya. Allah menantang mereka. Dan mereka tidak sanggup untuk menciptakannya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat. Dan kalau dalam hadis ini disebut seekor semut. Semut yang sangat kecil. Iya, dalam ayat ini mereka Allah menetapkan, menegaskan mereka tidak akan sanggup selama-lamanya menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Bahkan kata Allah, "Wa iyaslubhumul dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu." Andaikan lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya itu dari seekor lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Makanya kesyirikan itu bukan saja kezaliman, bukan saja dosa terbesar, tetapi ketololan dan kebodohan, ya, kedunguan. Ya, makanya orang yang paling dungu di muka bumi ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, andai saja mereka menyadari. Oleh karena itu mendakwahi mereka perlu juga kita buka akal mereka. Ini salah satu senjata dalam berdakwah. Buka akal sehat mereka, buka pikiran mereka. Ya. Apakah kita sampaikan dengan ayat-ayat Allah ataukah kita berikan perumpamaan-perumpamaan yang masuk akal demi untuk agar mereka berpikir secara logis. Ya. Berpikir secara logis. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa itu masuk akal? Satu zat yang tidak sanggup untuk menolong mereka, tidak menciptakan mereka, tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak dapat melindungi mereka. Iya. Maka kalau mereka punya akal, insyaallah taala mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Walahuma an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahi'uuna bi khalqillah. Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, sama dengan yang sebelumnya, yang pertama kata Syekh, tahrimu taswir bi jami' ashkalihi wa bi ayyi wasilatin wajad. Diharamkannya membuat gambar-gambar bernyawa dengan segala bentuknya. Coba perhatikan. Kata Syekh, dengan segala bentuknya, karena hadis ini memang umum, tidak memberikan pengecualian. Iya. Dan juga dengan sarana apa saja? Dengan sarana apa saja? Sarana apa saja yang ada? Iya. Hadis ini umum, tidak memberikan pengecualian. Ya, dan ingat, ulama yang membolehkan pun tidak membolehkan secara mutlak. Dan ini pendapat Syekh Shalil Fauzan hafizahullah sudah jelas, ya, sisi kekuatannya. Kata beliau, dan bahwasannya perbuatan tersebut adalah bentuk penandingan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dipahami, ini pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari hadis ini, itu tidak harus dia bermaksud demikian. Iya. Jadi hukum itu, hukum dia dihukumi telah menandingi ciptaan Allah, enggak dipersyaratkan dia bermaksud menandingi ciptaan Allah. Walaupun dia enggak bermaksud, sama saja. Ya. Dalam hadis ini enggak dikatakan dia bermaksud menandingi ciptaan Allah. Artinya walaupun dia enggak bermaksud, sama saja. Terlarang dan dia dianggap serta dihukumi sebagai orang yang telah menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya azab pada hari kiamat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan dosa masing-masing. Ya. Dan dalam hadis ini dikatakan asyaddun nasi azaban, orang yang paling keras azabnya. Nah, ini sisi pendalilannya. Berarti ada yang paling keras, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Dan ulama menjelaskan makna asyaddun nas, yang paling keras azabnya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maksudnya termasuk yang paling keras, bukan dia yang paling tinggi tanpa yang lainnya. Iya. Atau bisa juga makna yang kedua adalah dari orang-orang yang membuat sesuatu, yang menciptakan sesuatu, maka yang membuat gambar bernyawa, dialah yang paling keras. Dipahami ya? Supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa perbuatan syirik, itulah yang paling keras. Ya. Yang paling keras azabnya. Baik. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, bahwasannya membuat gambar bernyawa termasuk dosa terbesar. Termasuk dosa terbesar karena dikatakan dalam hadis ini yang paling keras azabnya. Yang paling keras azabnya. Menunjukkan apa? Dosanya adalah dosa terbesar. Jadi ini bukan main-main. Jangan dipandang remeh. Subhanallah, betapa banyak orang di masa ini yang menganggap remeh hal tersebut. Dengan mudahnya, dengan gampangnya, foto-foto, bikin gambar, ya. Bahkan sudah jadi tren, na'udzubillah. Sampai ada yang celaka gara-gara pingin memotret dirinya di tempat-tempat tertentu yang membahayakan. Ya. Tidak lain, itu disebabkan karena dosa-dosanya. Itu bagian dari musibah yang Allah timpakan kepadanya karena pelanggarannya terhadap ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Iya. Jadi jelas ini hukumnya haram. Iya. Kalau yang difoto seorang wanita, keharamannya lebih tambah lagi. Masuk ke dalam fitnah wanita, bukan hanya fitnah gambar bernyawa. Kalau yang difoto seorang pembesar, apakah pembesar masyarakat atau pembesar maksudnya dimuliakan dalam agama. Nah, ini lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena itu lebih kuat untuk mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Kalau yang difoto orang biasa, makhluk biasa, ini hukumnya haram. Kalau yang difoto wanita, keharamannya bertambah. Ditambah dengan haramnya membawa manusia kepada fitnah wanita. Ya. Kalau yang difoto adalah seorang yang dimuliakan, maka lebih besar lagi keharamannya karena mengantarkan kepada syirik. Dan seterusnya. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau yang difoto orang biasa saja, itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi kalau ditambah dengan bentuk dosa-dosa yang lainnya. Tetapi subhanallah, dengan kemajuan teknologi di masa ini, malah digunakan manusia untuk berbuat dosa ini. Dan mereka tidak tahu bahwa itu hukumnya haram. Yang sudah tahu pun seringkali mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran. Iya. Nah ini peringatan bagi kita semuanya. Pelajaran yang keempat, hadis ini menunjukkan wajibnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Mencipta adalah bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mesti dimuliakan. Baik. Dalil yang berikutnya, walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dan juga diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunin, Pak. Bangunin, Pak. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang membuat gambar bernyawa itu di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Akan dijadikan oleh Allah setiap satu gambar bernyawa yang dia buat itu, satu jiwa akan Allah hidupkan menjadi satu jiwa untuk mengazabnya pada hari kiamat atau di neraka jahannam. Ya. Allah akan ciptakan jiwa untuk gambar yang dia buat itu, dan dengannya dia akan diazab di neraka jahannam. Na'udzubillah. Walahuma anhu marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang membuat satu gambar bernyawa di dunia, kullifa an yanfukha fiha ruha, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya, yaitu pada hari kiamat. Walaysa binafikhin, padahal dia tidak mampu melakukannya. Inilah diantara hadis yang sangat banyak sekali yang menunjukkan pengharaman gambar bernyawa. Ya, banyak sekali hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan. Yang beliau sebutkan di sini hanya sebagian. Dan sampai di sini kita dapatkan ada 4 hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang membuat gambar bernyawa sampai di hadis ini. Yang pertama, azabnya yang paling keras sebagaimana hadis sebelumnya. Yang kedua, setiap satu gambar yang dia buat Allah akan tiupkan ruh untuk mengazabnya. Ya. Allah akan hidupkan untuk mengazabnya. Kemudian yang ketiga, dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padahal dia tidak mampu. Kemudian yang keempat, dia berada di dalam neraka. Ada satu lagi yang kelima, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, bahwasannya tukang gambar itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lima hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Iya. Jadi ini sudah jelas sekali menunjukkan ini dosa yang tidak main-main. Ini dosa besar, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan diharamkannya membuat gambar bernyawa dan bahwasannya itu termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Termasuk dosa besar. Yang kedua, hadis ini menunjukkan pengharaman gambar bernyawa ini dalam segala bentuknya. Dalam segala bentuknya. Sama saja dibuat dengan garis atau goresan, cat, dan yang semisalnya, atau dipahat. Ya, atau dipahat. Dibuat dengan tangan atau dengan alat. Dibuat dengan tangan atau dengan alat fotografi, kata Syekh. Apabila itu gambar-gambar yang memiliki ruh. Iya. Jadi ini takrir dari Syekh, pendapat beliau. Hadis ini sifatnya umum, jelas sekali. Tidak ada pengecualian, sehingga mencakup segala bentuknya. Sama saja dilukis atau dipahat, dibuat dengan tangan atau dengan alat foto atau kamera dan yang semisalnya, apabila itu termasuk gambar bernyawa. Illa ma da'at ilaihi darurah, kecuali darurat, kata Syekh. Ya, darurat itu seperti tadi yang kita sebutkan, buat paspor misalkan. Ya, yang mana daruratnya kenapa? Karena negara mewajibkan. Kalau kita enggak buat paspor, kita enggak bisa pergi haji, enggak bisa pergi umroh, enggak bisa menuntut ilmu kepada para ulama. Iya, maka itu dihukumi darurat. Atau yang semisalnya. Baik. Yang ketiga, kata Syekh, hadis ini juga menunjukkan diharamkannya membuat gambar bernyawa dengan tujuan apapun. Coba. Hadis ini umum. Hadis ini umum. Ya. Gak boleh kita buat pengecualian tanpa dalil. Gak boleh kita buat pengecualian tanpa dalil. Kecuali, kata Syekh, untuk sesuatu yang darurat. Ya. Dengan tujuan apa saja tidak boleh kecuali darurat. Ya. Kalau ulama yang membolehkan, kecuali dengan hajat. Boleh dengan hajat. Beda ya, antara hajat dan darurat. Ya. Kalau hajat itu mungkin masih ada cara lain. Tapi darurat sudah enggak ada cara lain, ya kan? Apa bisa sekarang bikin paspor tanpa foto? Enggak bisa ya? Ya, itu namanya darurat. Iya. Nah, ini. Hadisnya umum, dengan tujuan apapun. Tujuan untuk kenang-kenangan, untuk main-main, apa saja. Ini jelas kecuali darurat, yang sifatnya darurat. Baik. Yang keempat, pada riwayat yang terakhir, kata Syekh, terdapat dalil yang menunjukkan lamanya orang-orang yang membuat gambar bernyawa itu diazab. Na'udzubillah. Yeah. Jadi, mereka tidak diazab dalam waktu yang singkat. Tetapi lama. Yeah. Kenapa lama? Karena mereka dipaksa untuk meniupkan ruh dalam keadaan mereka tidak mampu. Ini menunjukkan lama mereka diazab. Na'udzubillah. Jangan main-main, jangan disepelekan ini. Berat ini. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelemahan mereka. Mereka itu lemah, tetapi berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tadi sudah kita sebutkan ya, hadis-hadis ini juga sekaligus menunjukkan lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kelima, kata Syekh, bahwasannya mencipta dan meniupkan ruh tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Ya, ini harus kita yakini. Kita masuk hadis yang berikutnya. Wali Muslimin an Abil Hayyaj qala. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abul Hayyaj. Beliau adalah Hayyan bin Hussein Al-Asadi, seorang ulama dari generasi tabi'in. Qala, beliau berkata, qala li Aliyun radhiyallahu anhu. Berkata kepadaku Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Jadi tabi'in, dan beliau adalah seorang yang thiqah, Abul Hayyaj, Hayyan bin Hussein Al-Asadi menceritakan kepada kita bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepadaku. Dan ini ketika beliau Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Beliau berkata kepada salah seorang pekerjanya atau pegawainya, Abul Hayyaj Al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengutusmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hendaklah jangan engkau biarkan sebuah gambar kecuali engkau rusak atau engkau musnahkan, dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Subhanallah, perintah Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Dan ketika beliau menjadi penguasa, beliau pun memerintahkan untuk melakukan hal yang sama. Dan ini kalau perintah negara, menunjukkan ini hal yang penting. Apalagi ini perintah Rasul yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas, ini menunjukkan penting sekali. Dan ini bagian dari kewajiban seorang penguasa. Iya, makanya berkali-kali kita ingatkan menjadi penguasa itu berat. Iya, yang paling berat adalah menegakkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mintakan pertanggungjawaban pertama kali sebelum permasalahan yang lainnya. Iya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah diharamkannya membuat gambar-gambar bernyawa. Ini sudah jelas. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihancurkan, dimusnahkan. Demikian pula sahabat. Jadi subhanallah, ini adalah perintah Rasul SAW setelah beliau meninggal, masih diamalkan oleh para sahabat. Iya. Dan ini yang dipahami para sahabat. Artinya ini enggak usah kita tafsirkan macam-macam. Para sahabat memahami demikian. Gambar-gambar itu harus dimusnahkan, tidak boleh dibiarkan. Hadis ini juga menunjukkan apa? Wajibnya menghilangkan gambar-gambar tersebut atau menghapusnya dengan segala bentuknya. Ya. Jadi, segala bentuk gambar-gambar bernyawa ini wajib untuk dihapuskan. Ya. Kata Syekh, hadis ini menunjukkan wajibnya menghilangkan gambar-gambar tersebut. Jadi hukumnya wajib menghilangkannya. Maksudnya apa? Walaupun bukan kita yang buat, kalau kita punya kekuasaan untuk menghilangkannya, maka kita hilangkan. Ya. Misalkan ada di rumah kita, atau ada pada anak kita, ya. Kita punya kemampuan untuk menghilangkannya, wajib bagi kita untuk melakukannya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Kemudian kata beliau, dalam seluruh bentuknya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Sekali lagi, hadis ini sifatnya umum. Seluruh bentuknya, tidak ada pengecualian. Mau gambar anak kecil, gambar perempuan, gambar binatang, gambar laki-laki, sama saja. Mau digambar dengan tangan, dengan alat, sama saja. Ya. Hadis ini umum, tidak memberikan pengecualian. Baik. Pelajaran yang kedua, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, kata Syekh, kewajiban untuk saling mewasiat, berwasiat di dalam kebenaran. Berwasiat dengan kebenaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta melarang dari yang mungkar dan menyampaikan ilmu. Inilah yang dilakukan para sahabat. Saling berwasiat dengan kebenaran. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan menyampaikan ilmu. Dan salah satu ilmu penting yang perlu disampaikan adalah perkara ini. Coba lihat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan salah satu perkara penting ketika beliau menjabat sebagai khalifah kaum muslimin, sebagai pemimpin besar kaum muslimin ketika itu, pemimpin tertinggi ya kaum muslimin. Dan beliau perintahkan ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali, bukan main-main, ini harus diatur oleh negara. Iya. Pelajaran yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan haramnya meninggikan kuburan, apakah dengan membangun di atasnya atau dengan selain itu. Dengan selain itu misalnya dikasih kemah atau dikasih payung, sama saja. Itu tidak boleh. Iya. Maka Rasulullah SAW mengharamkan hal tersebut. Iya. Kenapa? Karena itu adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini sudah kita lewati pembahasan bab ini. Pelajaran yang keempat, wajibnya menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Kuburan itu gak boleh dibangun apapun. Ya. Cukup dia tingginya satu jengkal, yaitu sesuai dengan tanah hasil galian, itu saja. Ya kan? Kalau digali, kemudian dimasukkan jenazah di dalam kubur itu, sudah pasti dia akan lebih tinggi. Karena sudah ada jenazah di dalamnya, cukup itu saja. Tidak boleh dibangun, tidak boleh di semen, di batu, atau dikasih apapun, tidak boleh. Iya. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan tentang fitnah kuburan. Maka, kalau misalkan sudah terlanjur dibangun, kemudian baru kita tahu ilmunya misalkan, wajib bagi kita untuk menghancurkannya. Nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Wajib untuk menghancurkannya. Iya. Pelajaran yang kelima, hadis ini juga menunjukkan bahaya gambar bernyawa. Hadis ini terkandung di dalamnya Rasulullah SAW menyamakan antara membuat gambar bernyawa dan membangun di atas kuburan. Yaitu sama-sama adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik. Sama. Dan inilah yang mengantarkan kesyirikan pertama kali pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun tidak kita pungkiri, yang paling banyak itu yang mengantarkan kaum muslimin kepada kesyirikan adalah kuburan-kuburan. Tapi yang mengantarkan orang-orang kafir atau penyebab mereka menjadi kafir itu patung-patung juga banyak. Ya. Coba saja kita lihat orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, itu kan fitnah yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan, patung-patung itu. Iya. Gambar-gambar dan rupa-rupa tersebut. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwasannya membuat gambar bernyawa termasuk sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian ada pelajaran penting. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yaitu, diharamkannya memiliki gambar-gambar bernyawa. Iya. Iya kan? Jelas ya, sisi pendalilannya. Bukan sekedar yang membuat itu diharamkan. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Hadis-hadis sebelumnya itu jelas sekali. Yang diharamkan adalah membuat gambar bernyawa. Iya. Walaupun juga terkandung haramnya memiliki. Tetapi hadis ini lebih jelas lagi. Haramnya memiliki. Siapa yang memiliki harus dihancurkan. Berarti haram memiliki gambar-gambar bernyawa tersebut. Terserah dia miliki, dia masukkan di dalam dompet, atau dia simpan di laptop, atau simpan di email, dan lain sebagainya. Jelas ya? Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihancurkan. Bukan dibiarkan. Bukan dibiarkan. Iya. Jadi, ini jelas sekali sisi pendalilannya tidak boleh memiliki gambar-gambar bernyawa tersebut. Baik. Ada satu faedah juga yang beliau sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya orang yang memiliki gambar-gambar bernyawa, maka di samping itu hukumnya haram, juga akan menghalangi malaikat masuk ke rumahnya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang padanya ada gambar bernyawa. Iya. Malaikat siapa yang dimaksud? Malaikat rahmat. Yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kita kalau malaikat rahmat tidak bisa memasuki rumah kita. Iya. Nah, ini bahaya yang lain. Kalau kita menyimpan gambar-gambar tersebut. Sama saja gambar kenang-kenangan, gambar anak kita, gambar keluarga, foto nikah. Foto nikah lebih berbahaya sebetulnya. Ya. Foto perempuan, kemudian datang tamu laki-laki, duduk di ruang tamu, buka-buka album, lihat foto-foto pernikahan. Ini jelas-jelas fitnah. Ya. Dan yang semisalnya, ini hukumnya haram, wajib untuk dirusak, wajib untuk dihancurkan, dihilangkan, dimusnahkan. Iya. Tidak boleh memilikinya. Tidak boleh memilikinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara memusnahkan? Ya, dengan cara apa saja, tetapi yang penting satu hal yang tercapai. Apa itu? Kepalanya hilang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suratul ra'su. Hakikat gambar itu adalah kepala. Ya. Jadi kalau badan saja tanpa kepala, maka itu sudah cukup. Ya. Cukup untuk tidak dikatakan sebagai gambar bernyawa. Jadi hilangkan kepalanya. Hilangkan kepalanya. Ya. Ya, kecuali tentunya kalau gambarnya sifatnya membuka aurat atau mengantarkan kepada fitnah, tentunya harus dihilangkan semuanya. Baik. Maksudnya, andaikan seorang membuat gambar hanya kepala saja tanpa badan, itu juga dihukumi sebagai gambar bernyawa. Itu juga dihukumi sebagai gambar bernyawa. Baik. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab ini. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, babu ma ja'a fi kathratil halif. Bab tentang larangan banyak bersumpah. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Surat Al-Maidah ayat ke-89. Hadis ini atau bab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang salah satu yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, tauhid ini harus dijaga dari dua perkara. Yang dapat memusnahkannya atau menghilangkannya sama sekali, dan yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Iya. Ini yang harus kita jaga. Maka bab ini akan menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Iya. Kalau dia orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak gunakan nama Allah untuk banyak bersumpah. Untuk banyak bersumpah. Iya. Dia hanya bersumpah dalam perkara-perkara yang memang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk bersumpah. Tidak sering-sering dia bersumpah. Iya. Adapun yang sudah kita bahas, terkait dengan bersumpah, yaitu larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Itu lebih parah lagi. Kalau seorang bersumpah dengan nama selain Allah, itu lebih parah lagi. Ya, itu termasuk kesyirikan. Namun di sini, larangan banyak bersumpah. Sebab kalau seseorang banyak bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan dia tidak memuliakan atau kurang pemuliaannya terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga begitu mudahnya dia sebutkan nama Allah di dalam sumpahnya. Iya. Terlebih lagi dia gunakan nama Allah tersebut hanya demi untuk melariskan barang dagangannya. Dan yang lebih parah lagi, kalau ternyata sumpahnya adalah sumpah palsu. Iya. Demi untuk tujuan-tujuan duniawi, seperti melariskan barang dagangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat ini, wahfazu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Ayat ini dijelaskan para ulama mencakup tiga makna. Mencakup tiga makna. Yang pertama adalah, jangan banyak bersumpah. Jangan banyak bersumpah. Ini yang pertama. Artinya bersumpah itu hanya betul-betul ketika sangat dibutuhkan. Tidak sedikit-sedikit kita bersumpah demi Allah, wallah. Ya. Tapi hanya betul-betul ketika dibutuhkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, apabila kamu sudah bersumpah, maka jagalah sumpah tersebut. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Ini makna yang kedua. Termasuk di dalam makna menjaga sumpah. Ya. Kemudian makna yang ketiga, apabila kalian tidak menunaikan sumpah tersebut, maka hendaklah kalian membayar kafarahnya. Ya. Hendaklah kalian membayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Kafarahnya disebutkan pada lafaz ayat sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak mengazab kalian karena sumpah yang kalian tidak bermaksud untuk bersumpah. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah akan mengazab kalian apabila kalian bersumpah yang kalian maksudkan untuk bersumpah. Iya. Maksudnya, Allah akan mengazab apabila sumpah itu palsu atau sumpah yang tidak ditunaikan. Kemudian Allah jelaskan kafarahnya. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ أَشْرَةِ مَسَاكِينَ. Kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang miskin مِنْ أَوْسَةِ مَتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Dari bahan makanan yang pertengahan yang biasa kalian beri makan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin ini. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Ini tiga, disuruh pilih. Silakan pilih yang mana. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkannya, fasyamu thalathati ayyam, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Hendaklah dia berpuasa 3 hari, yang lebih afdal dia lakukan berurutan. Dzalika kaffaratu aymanikum, itulah kafarah sumpah-sumpah kalian. Baru kemudian Allah menyatakan, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Iya. Jadi ini mencakup 3 makna. Makna jagalah sumpah-sumpah kalian mencakup 3 macam makna tersebut. Baik. Dalil yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Akhrajahu. Sumpah itu melariskan barang dagangan namun menghilangkan keberkahan dagangan tersebut. Sumpah itu melariskan barang dagangan namun menghilangkan keberkahan dagangan tersebut. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua dalil ini, yang pertama kata Syekh, hadis ini menunjukkan peringatan untuk tidak menggunakan sumpah demi melariskan barang dagangan. Ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Walaupun sumpahnya benar. Apalagi kalau dusta. Maka lebih besar lagi dosanya. Iya. Demi melariskan barang dagangan, dia ucapkan nama Allah, dia sumpah dengan nama Allah. Hal ini diharamkan, kenapa? Karena ini menunjukkan dia kurang memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan sekedar untuk melariskan barang dagangannya. Ya. Apalagi kalau sumpahnya palsu. Maka ini sudah jelas mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan penjelasan akibat buruk atau bahaya karena sumpah palsu. Ya. Bahaya yang akan muncul disebabkan sumpah palsu. Kalau saja seorang bersumpah benar demi untuk melariskan barang dagangan, itu dapat menghilangkan keberkahan. Apalagi kalau sumpah palsu. Ya. Maka bahayanya tentu lebih besar lagi. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya penghasilan yang haram, meskipun jumlahnya banyak, secara kuantitasnya banyak, tetapi dia terhalangi dari keberkahan, tidak ada kebaikan padanya. Iya. Maka ini peringatan bagi kita, berhati-hati dengan hasil yang haram. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya penghasilan yang haram. Meskipun secara kuantitasnya terlihat banyak, tetapi tidak ada keberkahan padanya. Makanya orang yang kita lihat dia banyak hartanya atau banyak penghasilannya, tapi dari yang haram, maka hartanya itu kurang memberikan manfaat kepadanya. Atau bahkan tidak memberikan manfaat kepadanya sama sekali. Nikmat yang Allah berikan kepadanya, bukannya mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malah semakin membuatnya jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Jadi, dia terhalangi dari keberkahan, baik keberkahan di dunia, kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi, terlebih lagi di akhirat kelak. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak pula mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Usaimitun zanin. Yang pertama adalah orang tua kecil yang berzina. Wa'ailun mustakbir. Dan orang fakir yang sombong. Warajulun ja'alallaha bida'atahu, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashtari illa biyaminih, dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah. Wa la yabi'u illa biyaminih, dan dia tidak menjual kecuali dengan bersumpah. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita peringatan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga golongan yang melakukan dosa besar, yang mana pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan menyucikan mereka, yaitu tidak menyucikan dari dosa-dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, usyaimitun zanin, orang tua kecil yang berzina. Orang tua tapi disebut kecil. Kenapa? Sebagai penghinaan kepadanya. Ya. Sebagai penghinaan kepadanya. Ini dari kata ashmat sebetulnya. Ashmat itu artinya orang yang sudah beruban. Ashmat. Usyaimit itu tasgirnya. Seperti kitab jadi kutaib. Ya kan? Kitab, buku. Kalau buku kecil disebut kutaib. Nah ini ashmat. Disebut usyaimit karena dia orang yang hina. Ya. Sebagai penghinaan kepadanya. Sudah tua, tapi berzina. Baik. Yang kedua, orang fakir, tapi sombong. Nah, ini yang ketiga. Inilah yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Seperti apa bentuknya? Dia membeli dan menjual dengan bersumpah. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, yang pertama adalah peringatan dari banyak bersumpah dalam jual beli. Bahwasanya ini sesuatu yang haram, tidak boleh dilakukan. Ya. Peringatan keras. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari perbuatan banyak bersumpah di dalam jual beli. Dan juga terkandung dorongan kepada kita untuk memuliakan sumpah dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang banyak bersumpah, terlebih dalam masalah jual beli, dalam masalah duniawi, untuk sekedar melariskan barang dagangannya, menunjukkan kurangnya pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya pengagungan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini sisi pendalilan beliau sebutkan hadis ini di dalam bab ini atau dalam kitab tauhid. Baik. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki sifat al-kalam. Iya. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, tentunya sifat berbicara bagi Allah tidak sama dengan sifat berbicara yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maka hendaklah kita yakini berbicaranya Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Adapun bentuknya bagaimana, kita enggak tahu. Bentuk persisnya seperti apa Allah berbicara, kita enggak tahu. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Cukup kita yakini berbicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala salam akan berbicara kepada orang yang taat kepadanya dan memuliakan mereka dengan hal tersebut pada hari kiamat. Ya. Ini kebalikannya. Di dalam hadis ini dikatakan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Maka itu bermakna Allah akan berbicara kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan itu sebagai pemuliaan terhadap mereka di hari kiamat. Di antara pemuliaan terhadap kaum mukminin pada hari kiamat kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berbicara kepada mereka. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menunjukkan peringatan keras dari dosa zina. Iya. Hadis ini menunjukkan peringatan keras dari perbuatan dosa zina. Dan lebih keras lagi dari orang tua. Ya. Orang muda berzina itu dosa besar. Namun apabila yang melakukannya adalah orang tua, maka dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Ya. Makanya kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasannya dosa itu akan menjadi semakin besar apabila faktor yang mendorongnya itu berkurang. Iya. Faktor yang mendorong dosa itu berkurang, maka dosa itu akan semakin besar. Dan ini sudah kita pernah bahas ya. Sebab-sebab yang menjadikan dosa itu makin besar. Apakah itu dosa kecil, pada akhirnya menjadi dosa besar, atau yang memang sudah dosa besar, tapi menjadi semakin besar. Di antaranya adalah, apabila faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan dosa itu berkurang. Ya. Nah, di sini, orang ini sudah tua. Ya. Tentunya, dimaklumi, sudah berkurang faktor-faktor yang mengantarkannya kepada perzinahan. Ya. Ditambah lagi, orang tua itu akalnya sudah lebih baik dibanding anak muda. Tetapi, ternyata dia tidak menggunakan akalnya, dan dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Maka, dosanya menjadi lebih besar. Jadi hadis ini, pertama peringatan bahaya zina, yang kedua peringatan bahaya zina terhadap orang tua. Iya, dosanya akan lebih besar lagi. Baik. Pelajaran yang keempat, peringatan hadis ini terdapat peringatan dari kesombongan. Larangan keras dari kesombongan. Iya. Apa itu sombong? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-kibru batrul haq wa gantun nas. Kesombongan itu ada dua bentuk. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh manusia. Ya. Menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Hati-hati, ini namanya kesombongan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hadis ini terdapat peringatan dari bahaya sombong. Dan lebih besar lagi bahayanya, lebih besar lagi dosanya apabila yang sombong itu adalah seorang yang fakir, orang miskin, tapi sombong. Iya. Sama dengan yang sebelumnya, makin berkurang faktor yang mengantarkannya kepada dosa, kemudian dia masih melakukan dosa tersebut, maka dosanya menjadi lebih besar. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya, wa fis sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala. Dan di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah kurunku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Saya tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah kurunnya dua atau tiga. Summa, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa inna ba'dakum qauman. Kemudian sungguh setelah kalian akan datang satu kaum. Yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhunun wala yu'tamanun. Dan mereka berkhianat dan mereka tidak diberikan amanah. Wa yanzurun wala yufun. Dan mereka bernazar, namun mereka tidak menunaikan nazarnya. Wa yadharu fihi musliman, dan muncul di tengah-tengah mereka kegemukan. Ya. Dikatakan para ulama, makna kegemukan di sini, hammuhum islahu abdanihim wa tasminuha. Perhatian mereka terbesar adalah memperbaiki atau membuat jasad-jasad mereka menjadi bagus dan menggemukkannya. Ini maknanya, perhatian mereka terbesar di situ. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, keutamaan 3 kurun yang pertama atau 4 kurun yang pertama, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Keutamaan generasi as-salaf. Inilah yang dimaksud dengan generasi as-salaf. Generasi pendahulu yang soleh. Yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka ini adalah generasi yang diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini jelas. Rekomendasi kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Ini bukan sekedar pengabaran, tetapi mengandung perintah kepada kita untuk meneladani mereka. Kalau sekedar pengabaran, tidak ada manfaatnya. Tapi mengandung perintah. Hendaklah kita senantiasa meneladani mereka. Sebagaimana di dalam banyak ayat juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuji mereka, memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada mereka. Seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini Allah telah meridhoi mereka. Dan juga Allah mengabarkan satu nikmat yang besar kepada kita, bahwa Allah juga akan meridhoi orang yang mengikuti mereka, tetapi dengan syarat, mengikuti dengan ihsan. Ya. Allah juga akan meridhoi orang-orang setelah mereka dengan 2 syarat. Pertama dengan ittiba kepada mereka, yang kedua dengan ihsan. Ya. Jadi sama dengan ayat tersebut, hadis yang mulia ini mengandung perintah kepada kita, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ingin disematkan kebaikan untuk kita, maka ikutilah generasi yang terbaik tersebut. Ini maknanya. Ini makna hadis ini. Perintah kepada kita untuk mengikuti generasi itu. Pelajaran yang kedua, hadis ini mengandung celaan terhadap perbuatan tergesa-gesa di dalam bersaksi. Ya. Tergesa-gesa di dalam bersaksi. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga terkandung celaan terhadap perbuatan meremehkan nazar. Ya. Sedikit-sedikit bernazar. Dan juga hadis ini menunjukkan kewajiban memenuhi nazar. Ya. Kalau seorang sudah terlanjur bernazar, maka wajib baginya untuk memenuhinya. Ya. Sudah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan nazar, dijelaskan para ulama, nazar itu hukum asalnya dia makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanyalah dikeluarkan dari seorang yang bakhil. Tapi kalau seorang sudah terlanjur bernazar, maka wajib baginya untuk memenuhi nazar. Dan Rasulullah SAW mencela satu kaum yang datang setelah generasi terbaik ini, yang mereka itu mudah bernazar, dan setelah mereka bernazar, mereka tidak menunaikan nazar mereka. Pelajaran yang keempat, celaan terhadap sifat khianat. Celaan terhadap sifat khianat terhadap amanah. Dan sebaliknya, hadis ini mengandung dorongan untuk menunaikan amanah. Pelajaran yang kelima, hadis ini terkandung celaan, bersifat atau bersikap terlena dengan kehidupan dunia dan cinta dunia serta berpaling dari akhirat. Ini jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhharu fihi musliman, dan muncul di tengah-tengah mereka kegemukan. Maknanya adalah terlalu mementingkan dunia. Yang menjadi perhatian utama mereka adalah dunia. Ya. Dan berpaling dari akhirat, lupa dengan kehidupan akhirat. Pelajaran yang keenam, kata Syekh, di dalam hadis ini terdapat salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi di masa depan dan benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Ya. Sesuai dengan apa yang beliau kabarkan, maka ini menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk insyaallah taala dalil yang terakhir. Wa fihi an ibni Abbasin wa fihi an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelah mereka lagi. Tsumma yaji'u qaumun, kemudian datang satu kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, syahadat seorang dari mereka mendahului sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului syahadatnya atau persaksiannya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, Ibrahim Abu Imran Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi dari generasi tabi'in, meninggal tahun 96 Hijriah. Kanu yadribunana 'ala asy-syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Dahulu mereka, yaitu para sahabat dan orang tua mereka dari kalangan tabi'in, dahulu mereka, kata Ibrahim An-Nakhai, memukul kami dalam permasalahan syahadat, persaksian, dan al-ahad, wa nahnu shighar, dan perjanjian dalam keadaan kita masih kecil. Ya. Ketika kami masih kecil, mereka memukul kami dalam permasalahan syahadat dan perjanjian. Maksudnya apabila melanggar. Apabila melanggar atau bersaksi palsu. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah generasi yang dimuliakan atau kurun yang paling afdol itu ada tiga. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan bahwasannya mereka adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Ya, sama dengan sebelumnya, ini bukan sekedar pengedaran, bukan sekedar pengabaran, tetapi mengandung perintah bagi kita untuk meneladani mereka. Untuk meneladani mereka. Dan ini adalah salah satu dalil saja. Dari sekian banyak dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk senantiasa meneladani mereka. Sebagaimana dikatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Andaikan ada satu kebaikan, tentunya para sahabat dan generasi as-salafus salih tentu telah mendahului kita melakukannya. Juga dikatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu melakukannya. Iya, karena tidak ada satu kebaikan pun kecuali mereka sudah mendahului kita di dalam melakukannya. Ya. Meskipun dikatakan para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa seluruh generasi tabi'in lebih baik daripada tabi'ut tabi'in. Ya. Ini hanya hukum secara global, secara umum. Mungkin saja ada generasi tabi'ut tabi'in lebih baik daripada generasi tabi'in. Mungkin ada 1-2 orang dari generasi tabi'ut tabi'in lebih baik daripada generasi tabi'in. Tapi mungkin atau tidak, dari generasi tabi'in ada yang lebih baik dari para sahabat. Jawabannya tidak mungkin. Karena mereka tidak memiliki satu keutamaan yang dimiliki sahabat, yaitu suhbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang tidak mungkin mereka miliki. Ya. Adapun dikatakan para ulama dari sisi ilmu dan kuantitas ibadah bisa saja. Bisa saja dari generasi tabi'in ada yang lebih berilmu dari generasi sahabat. Ya. Dari 1-2 orang generasi, bukan seluruhnya ya. Ya. Bukan seluruhnya. Misalkan ada 1 orang dari generasi tabi'in lebih berilmu dari 1 orang di generasi sahabat. Iya. Tapi dari segi keutamaan, dia enggak akan melampaui keutamaan bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari kuantitas ibadah. Iya. Dari banyaknya ibadah. Ada generasi tabi'in yang kalau dihitung ibadahnya mungkin lebih banyak dari beberapa orang sahabat. Iya, tapi secara kualitas dia tidak akan melampaui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan pelajaran yang sangat agung bagi kita untuk menghormati dan memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik. Di samping mengandung perintah untuk mengikuti mereka, juga mengandung perintah memuliakan mereka, menghormati mereka. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan mereka. Betapapun mereka ada kesalahan, ada dosa, maka itu bukan sebab yang membolehkan kita untuk menjatuhkan mereka. Iya. Kalau dibandingkan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka, maka kesalahan-kesalahan mereka itu tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Iya. Pelajaran yang kedua, sama dengan hadis sebelumnya, hadis ini juga menunjukkan celaan tergesa-gesa di dalam bersaksi dan bersumpah. Ya. Sedikit-sedikit bersaksi dan bersumpah, tergesa-gesa di dalam melakukannya. Jadi, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harus dilihat dulu, dipelajari dulu dengan baik. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menunjukkan salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena apa yang beliau kabarkan tersebut adalah perkara gaib yang akan terjadi di masa depan, menunjukkan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar terjadi seperti yang beliau kabarkan. Pelajaran yang keempat, hadis ini atau asar yang berikutnya yang disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai menunjukkan perhatian salaf terhadap pendidikan anak-anak kecil, terhadap pendidikan anak-anak mereka dan mendidik adab-adab mereka. Ya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bolehnya memukul anak-anak apabila memang perlu dipukul. Apabila memang perlu untuk dipukul. Ya. Dan ini termasuk pendidikan Islam. Termasuk pendidikan Islam. Ya. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat. Anak-anak itu dipukul apabila memang perlu untuk dipukul. Ya. Maksudnya, kalau dia tidak dipukul, dia tidak akan menjadi baik. Atau dia tidak akan mengikuti apa yang kita sampaikan kepadanya. Dia tidak mau sholat misalkan, atau tidak mau merubah kebiasaannya bersaksi palsu. Ya. Misalkan di dalam hadis ini. Atau melanggar perjanjian, maka dipukul. Ini syarat yang pertama. Dipukul apabila diperlukan. Kalau dia gak perlu dipukul, dinasihati dengan baik, dia dengar, maka tidak boleh dipukul. Iya. Ini yang pertama. Dan memang demikian, ada sebagian anak-anak gak akan mengambil nasihat kecuali apabila dipukul. Iya. Kemudian syarat yang kedua, bolehnya memukul anak-anak itu apabila dia sudah mencapai umur 10 tahun. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul apabila mereka tidak mau salat di umur 10 tahun. Ini dalam perkara salat. Ini termasuk perkara terbesar dalam agama. Apalagi dalam perkara yang lebih ringan daripada sholat. Iya. 10 tahun. Iya. Tapi ingat ya, syarat yang pertama. Itu kalau diperlukan. Kalau dia cukup dengan dinasihati, maka tidak perlu dipukul. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, pukulan itu bukan pukulan yang melukai. hanya pukulan ringan. Bukan pukulan yang menyakitkan, betul-betul menyakitkan. Hanya pukulan ringan. Iya, hanya pukulan ringan. Kemudian syarat yang keempat, tidak boleh mukul di wajah atau di bagian-bagian yang berbahaya. Iya, nggak boleh mukul di wajah atau bagian-bagian yang berbahaya. Iya, pukul di bagian-bagian yang tidak terlalu berbahaya seperti di tangan atau di kaki. Iya, diharamkan memukul wajah, terlebih lagi di bagian-bagian yang berbahaya. Baik. Kemudian juga ulama memberikan syarat yang lain, bahwasanya anak ini, ya kira-kiranya dia akan mendapatkan nasihat ketika dipukul. Artinya kalau dia dipukul, dia tambah nakal, nggak boleh. Percuma saja, hanya menambah kemudaratan. Iya, itu syarat yang lain. Kemudian syarat yang lainnya, yang memukul itu adalah yang memang walinya. Seperti orang tuanya yang memang mendidiknya, bukan orang lain. Iya. Kemudian syarat yang lainnya, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memukul, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sakit. Ya. Nah, ini. Kemudian syarat yang lain, harus juga diperhatikan niat orang memukul itu untuk mendidik, bukan untuk balas dendam. Ya. Bukan untuk membalas dendam. Baik, ini yang disebutkan para ulama kita tentang memukul anak sebagai bagian dari pendidikan, bukan memukul begitu saja. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari dua bab ini. Yang pertama terkait dengan haramnya membuat gambar-gambar bernyawa. Yang kedua, haramnya banyak bersumpah, apalagi sumpah palsu. Iya. Mungkin ada sedikit kesimpulan terhadap orang yang bersumpah ini, yang banyak bersumpah. Dia terjerumus di dalam berbagai macam bentuk perbuatan yang haram. Yang pertama, merendahkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, menyelisihi perintah Allah untuk menjaga sumpah. Yang ketiga, apabila sumpahnya palsu, maka ini adalah dosa tersendiri. Yang keempat, kalau dengan sebab itu dia mendapatkan harta manusia, maka dia memakan makanan yang haram, atau dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Ucapan syar'i apa yang harus kita ucapkan jika melihat saudara atau teman kita tertimpa musibah, atau ketika melihat kecelakaan di jalan? Rasulullah SAW telah membimbing kita dalam perkara ini, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a sahiba bala'in," barang siapa melihat orang yang ditimpa bala atau musibah, "faqala," kemudian dia membaca, "Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila." Inilah doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang menimpamu. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا dan memberikan keutamaan kepadaku di atas banyak makhluknya. Maka siapa yang membaca ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya min dzalikal bala ka'ina man kana." Dia akan dilindungi dari bala tersebut siapapun dia. Ya, ini keutamaannya. Ini bacaannya dan keutamaannya yang insyaallah taala akan diraih. Ustaz, hati manusia dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala di antara jari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada korelasinya dengan takdir baik atau buruk yang terjadi pada hamba-hambanya? Korelasinya jelas sekali. Semua yang terjadi pada hamba-hambanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, seluruh yang terjadi di alam ini, seluruh yang terjadi pada makhluk, salam. Oh ya. Ya, saya selesaikan dulu jawaban yang kedua. Seluruh yang terjadi pada makhluk adalah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas sedikit pun. Dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Iya. Namun harus diingat, itu tidak menafikan kehendak pada makhluk. Allah menciptakan makhluk memiliki kehendak. Allah menciptakan makhluk memiliki kehendak. Iya. Dan makhluk tidak pernah tahu kehendak Allah sebelum terjadi. Misalkan satu jam ke depan, makhluk tidak tahu apa yang Allah kehendaki untuk dirinya. Apakah dia berbuat maksiat atau ketaatan? Sehingga ketika dia berbuat maksiat, dia enggak bisa menyalahkan, ini sudah kehendak Allah. Karena dia tidak tahu sebelumnya, iya kan? Ya, kalau dia sudah tahu sebelumnya, boleh dia salahkan. Tapi dia tidak tahu. Iya. Kalau begitu, itu memang pilihan dia. Itu memang pilihan dia sendiri, mau berbuat maksiat, namun tidak lepas dari pilihan, kehendak, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini tidak bertentangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehendak kepada makhluk, dan apa yang dikehendaki makhluk tidak akan terjadi kecuali apabila Allah berkehendak. Ya, jadi tidak bertentangan. Dua-duanya tidak bertentangan. Ya, baik. Adapun doanya yang tadi, Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bih. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bih. Wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Saya ulangi. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bih. Wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Saya ulang ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bih. Wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari musibah yang menimpamu. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang menimpamu. Wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan memuliakan aku atau memberikan keutamaan kepadaku di atas banyak makhluknya. Ya. Dan Allah memberikan keutamaan kepadaku di atas banyak makhluknya. Ini ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Ada insyaallah di buku Hisnul Muslim bisa dilihat. Di apa? Doa-doa dari Al-Qur'an dan Sunnah. Doa-doa dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Ustaz, kalau sudah terlanjur kuburan sudah di keramik, harus dibongkar, tapi keluarga tidak setuju kalau harus dirubah, apakah saya berdosa? Pertama, hendaklah dijelaskan kepada keluarga. Hendaklah dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Didakwahi keluarga, dinasehati. Maka disinilah pentingnya ilmu di dalam mendakwahi keluarga. Ya. Hendaklah kita siapkan ilmunya. Kalau perlu kita siapkan dalam bentuk catatan, tercetak, kita serahkan kepada keluarga, tunjukkan ini hadisnya yang melarang. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Insyaallah ta'ala, kalau mereka paham, mereka terima, nah itulah yang diinginkan. Kemudian sama-sama membongkar kuburan tersebut. Iya. Yang kedua, apabila kita bongkar dan mereka tidak menentang, walaupun dalam hati mereka tidak setuju, maka tidak apa-apa dibongkar. Ya. Tetapi kalau memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ya, maka kita tangguhkan terlebih dahulu. Kita tangguhkan terlebih dahulu. Ya. Adapun soal berdosa atau tidak berdosa karena tidak dibongkar, itu tergantung kemampuan. Kalau kita mampu membongkarnya tapi kita tidak membongkar, maka kita berdosa. Tapi kalau kita tidak mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Jadi dilihat kondisi mereka sampai sejauh mana. Kira-kira kalau dibongkar tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Maka hendaklah dibongkar. Tapi kalau kita mengira akan muncul kemungkaran yang lebih besar, misalkan mereka akan memusuhi kita, seluruh dakwah kita nanti malah tidak diterima, maka ditunda. Ditunda sampai kita dakwahi mereka. Ya, jadi di sini pentingnya untuk mendakwahi mereka. Itu yang paling utama. Mendakwahi mereka. Ya, percuma saja kita bongkar, mereka belum paham, nanti mereka bikin yang lebih bagus lagi. Ya. Ini yang dikhawatirkan, justru itulah salah satu kemungkaran yang lebih besar muncul. Kita bikin, mereka enggak paham, kita bongkar, mereka enggak paham, mereka bangun yang lebih besar lagi atau lebih kokoh lagi. Ya. Wallahu alam. Apakah ada contohnya para nabi dan para sahabatnya yang melakukan tahlilan buat si mayit? Kalau memang tidak ada yang dicontohkan pada nabi kita, kenapa masih ada banyak orang yang muslim pada melaksanakan tahlilan buat si mayit? Tidak ada contohnya sama sekali. Tidak ada dalilnya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam athar, riwayat-riwayat dari para sahabat. Tidak pula riwayat dari tabi'in, tidak pula dari tabi'ut tabi'in, tidak pula dari imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Tidak ada. Mereka tidak mengajarkan sedikit pun tahlilan tersebut. Yang ada malah mereka melarang. Ya. Yang ada sebaliknya. Justru para sahabat dan Nabi SAW sendiri melarang. Baik larangan secara umum, yaitu larangan mengada-ada di dalam agama, berbuat bid'ah, maupun larangan secara khusus seperti dalam hadis Jarir bin Abdullah, beliau berkata, kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Apa kata Jarir? Dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan membuat makanan setelah dia dikuburkan itu termasuk kategori meratapi mayit. Iya. Jadi kumpul-kumpul, makan-makan di rumah orang mati, itu bukan saja perbuatan bid'ah, namun termasuk kategori dosa besar meratapi mayit. Ya, sudah kita bahas ya hadis tentang meratapi mayit termasuk dosa besar. Juga termasuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, dalam banyak riwayat dari beliau, termasuk yang melarang. Beliau tidak membenarkan hal tersebut, beliau malah melarang. Ya. Tapi kenapa banyak kaum muslimin melakukannya? Jangankan yang itu, yang lebih parah dari itu banyak mereka masih melakukannya. Ya. Sudah kita bahas kan, kesyirikan berdoa kepada selain Allah, kesyirikan berdoa kepada penghuni kubur. Itu banyak kaum muslimin yang masih melakukannya. Itu lebih parah. Kalau ini bid'ah. Walaupun bid'ah, dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan kekafiran. Kalau berdoa kepada selain Allah, itu menyebabkan kekafiran. Tapi kenyataannya apa? Banyak kaum muslimin yang melakukannya, bukan hanya dilakukan, mereka anggap itu ibadah. Ya. Maka, ini menunjukkan apa? Kaum muslimin masih banyak yang jauh dari ilmu yang benar. Ya, ilmu yang hakiki. Dan, amalan kaum muslimin, amalan manusia, itu bukan dalil. Dalil itu adalah amalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Iya. Dalil itu adalah Al-Quran was-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Itu dalil. Adapun perbuatan kaum muslimin hari ini itu bukan dalil. Mereka bisa benar, mereka bisa salah. Iya. Mereka manusia biasa dan bahkan menunjukkan mereka sangat bodoh ketika menganggap yang bukan ibadah sebagai ibadah. Iya. Jadi demikian. Bagaimana hukumnya membuat ID card, tanda pengenal karyawan yang ada fotonya? Suami bekerja di percetakan. Seperti yang disebutkan tadi oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ada hajat yang mengharuskan demikian, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Kalau ada hajat yang mengharuskan demikian. Bagaimana hukumnya membuat kartu nama kalender dari orang-orang non-muslim? Kalau di situ mengandung syiar agama mereka atau iklan yayasan-yayasan mereka misalkan, maka ini termasuk ta'awun dalam kebatilan. Termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Apalagi mengandung kesyirikan. Mengandung kesyirikan dan kekufuran agama mereka. Ini termasuk kategori ta'awun, tolong-menolong di dalam perbuatan dosa. Iya. Apakah gambar tiga dimensi termasuk tidak boleh? Misalnya robot. Tadi sudah kita jelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, itu sifatnya umum, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Ya. Dan semakin dia bentuknya semakin menyerupai, maka semakin dekat kepada larangan. Semakin dekat kepada larangan. Ya. Paling minimal seperti ini membuka pintu-pintu menuju kepada hal yang terlarang. Ya. Ini paling minimalnya. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan tadi, hadis-hadis yang menunjukkan larangan gambar bernyawa itu sifatnya umum. Tidak ada yang memberikan pengecualian. Maka, jangan kita berikan pengecualian yang tidak berdasarkan dalil. Ya. Dan jangan kita buka pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada yang haram. Walhamdulillah, ini yang bisa kita jawab. Sudah masuk waktu duhur. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.